Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita itu kita mendapatkan rahmat Allah lagi yang tiada terhingga. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita akan menjelaskan ayat 109 di dalam surah Al-Mu'minun yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fariqun min 'ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Artinya, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Mereka ini yang diceritakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 109 adalah benar-benar orang yang tertindas yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam contoh sejarahnya kita mengenal dengan Ammar, Bilal bin Rabbah, Kabab bin Al-Arq, dan banyak lainnya. Mereka selalu mengucapkan kata-kata ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Rabbana amanna waghfir lana warhamna anta wa anta khairur rahimin. Selalu diucapkan firman Allah yang Allah katakan tadi, yaitu melalui lisan para sahabat-sahabat Rasulullah yang betul-betul beriman kepada Allah. Kata-kata ini adalah yang sangat baik dan tidak terbantahkan. Maka kita haruslah didengar, kita mendengar dan dijadikan panutan. Karena perkataan inilah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mestilah kita ikuti, karena ini sudah melalui firman Allah, walaupun ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang selalu berdoa ketika mereka mendapatkan kesulitan. Inilah doa-doa mereka. Maka inilah hal yang sangat menarik. Kenapa mereka mesti berdoa Rabbana amanna faghfir lana, padahal mereka itu adalah disiksa? Kenapa mereka itu tidak mengatakan ya Allah hancurkanlah mereka? Apa sebetulnya rahasia di balik doa ini? Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana yang akan menjawab rahasia tersebut. Tafadhal Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sangat indah ayat ke-109 ini, sangat menggugah dan memberikan inspirasi karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita tarik dari beberapa pelajaran yang tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Fajrul dan diterangkan. Maka saya mencoba untuk menambahkan beberapa hal penting yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwa melalui ayat ini sebenarnya adalah bentuk penghinaan dari Allah terhadap penghuni neraka. Bentuk lain daripada azab Allah berupa penghancuran harga diri, air muka para penghuni neraka, sehingga akhirnya mereka tidak punya, mereka begitu sangat merasa terhina, mereka begitu sangat merasa terkucilkan, dan mereka tidak punya lagi air muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu kalau ada di dunia, betapa sungguh merupakan suatu hal yang begitu sangat menyakitkan. ya. Tidak enak kalau kemudian sudah merendahkan diri, sudah minta, tidak dikasih apa-apa, tapi malah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, itu sesuatu hal yang begitu sangat menyakitkan, ya. Ya, wahai tolonglah Pak Guru, luluskan saya. Kalau nanti lulus saya kelas 2, saya kelas baru nanti akan belajar baik-baik. Ah, kau memang bodoh, kata Pak Gurunya misalnya. Kau memang bodoh, untuk apa kau minta naik kelas kalau kau tidak sanggup? Kau tengok kawanmu itu, si Polan, ya. Dia adalah orang yang rajin. Wah, ini suatu hal yang begitu sangat menyakitkan. Begitulah nanti di hari akhirat, Allah ternyata salah satu bentuk azab yang dia berikan, siksaan yang diberikan adalah dengan cara membanding-bandingkan dengan orang-orang mukmin, ya. Dan bahagialah kalau ternyata kita termasuk ke dalam golongan ini. Apa kata Allah? Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna, ya. Ada di antara hamba-hambaku yang hidup mereka di dunia itu, mereka minta kepadaku, kata Allah. Mereka melantunkan doa, Tuhan kami, kami beriman kepadamu, ampuni kami, kasihi kami, karena engkau adalah sebaik-baik sang maha pengasih. Ya, ini menjadi satu catatan tersendiri kepada kita bahwa salah satu doa yang harus selalu kita panjatkan, yang nanti akan disampaikan oleh Allah kepada penghuni neraka itu adalah kalau kita sering berdoa seperti ini. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, ya. Ya, ini adalah salah satu doa maksurat yang harus kita baca, ya, untuk menghindarkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang khasiru ampusahum, ya, fi jahannama khalidun, rugi terhadap diri mereka sendiri dan kemudian mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, perbanyak doa ini, ya, karena ini adalah doa yang memberikan begitu banyak tenaga dan dorongan bagi kita untuk melakukan kebaikan ke dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, ya, bahwasanya di dalam kehidupan ini kita melalui ayat ini kita belajar, kita diajarkan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan terjebak ke dalam kelompok orang-orang yang tidak baik, ya. Jangan menjadi orang-orang yang putus asa ketika melakukan kebaikan tapi ternyata diejek oleh orang lain, ya. Karena nanti akan ada perbandingan yang Allah berikan dan itu Allah memuji orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ternyata mereka melakukan kebaikannya. Ya. Tengok itu, kata Allah, ada hambaku yang mengatakan kami beriman, ampuni kami ya Allah, kasihinlah kami. Ya. Itu adalah merupakan satu pelajaran terbesar kepada kita bahwa yang harus kita lakukan saat sekarang ini adalah, ya, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-109 ini. Ya. Nah, keberadaan kita masih di hari raya Idul Fitri, di suasana Lebaran, maka jangan lupakan untuk melakukan kebaikan. Ya. Kita diberikan kesempatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak melakukan kebaikan di bulan yang fitrah ini. Bukan malah sebaliknya kita melakukan tindakan-tindakan yang akan membuat kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikecam oleh Allah dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka dan kembali dihina oleh Allah sebagai bentuk azab Allah yang lain terhadap mereka. Jadi sadarlah, ya, dan kemudian pergunakan kesempatan dan momen yang baik ini untuk kemudian banyak-banyak kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji ini adalah hal rahasia yang terkandung di dalamnya yang sangat membahagiakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang betul menjalankan misi dakwah semata-mata untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Ini adalah ayat ini untuk lebih menguatkan kita dengan tidak ada perlu kita mengambil balas dendam dalam hal ini, karena Allah mengatakan melalui firman-Nya, bercukuplah dengan doanya ini yang diajarkan Allah kepada kita melalui wahyunya. Rabbana amanna faghfir lana wa arhamna wa anta khairur rahimin. Doa inilah yang akan lebih menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena kita telah membangun kekuatan dengan doa kita. Karena Allah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak akan ada kekuatan kecuali kalau kita bangun kekuatan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekuatan itu adalah sifatnya abadi, bisa selamanya. Sedangkan kalau kita bangun kekuatan itu dengan kehidupan duniawi materialistis, itu tidak akan menjadi lama. Karena manusia akan mengalami kematian. Dengan kematian itu mungkin orang akan mengambil harta-hartanya, aset-asetnya, dan itu tidaklah abadi selamanya. Maka disinilah perlu kita, supaya kita dapat bertahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita selalu panjatkan doa ini setiap kita menghadapi kesulitan apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah beriman. Ampunilah kami, ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik pemberi rahmat dan paling baik. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ini sehingga kita menjadi orang yang betul-betul dalam berada siratul mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya.